Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Kemarin telah saya bahas tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Sekarang adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Ini perlu kita ketahui bagaimana adab seorang murid kepada gurunya agar seorang penuntut ilmu tidak su'ul adab atau tidak berakhlak yang buruk kepada gurunya. Terkadang ada seorang murid bertemu gurunya, ia tidak menyapa gurunya, tidak ada adab. Yang pertama yang harus kita perhatikan seorang penuntut ilmu yaitu riayah hurmatus syekh, yaitu menjaga kehormatan gurunya. Ini yang paling penting yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, bagaimana ia menjaga kehormatan gurunya. Jadi ia tidak boleh beradab yang buruk kepada gurunya, menganggap gurunya itu teman biasanya. Akhirnya ia biasa sama gurunya tanpa adab, berbicara seenaknya, duduk juga tidak ada adab sama gurunya, karena menganggap gurunya itu tidak terhormat. Ini murid yang kurang beradab. Kemudian ketika bertanya kepada gurunya, hendaklah seorang murid itu bertanya dengan baik. Kemudian ketika guru menjelaskan pelajaran, hendaklah ia mendengarkan guru itu dengan baik. Dan perlu juga seorang murid beradab yang baik ketika ia membuka kitab di hadapan gurunya. Bagaimana caranya beradab ketika membuka kitab? Dan ia juga harus punya adab terhadap kitab itu sendiri. ketika membuka kitab, ya, jangan asal buka, tapi bukalah dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, ya, agar kitab itu tidak robek, misalnya, ya, agar kitab itu tidak robek. Ini juga termasuk adab, ya, terhadap seorang guru, ya, membuka kitab bagaimana agar, ya, membukanya jangan apa keras-keras gitu, ya, sehingga mengganggu konsentrasi guru, ya. Kemudian, ya, di antara adabnya yaitu tidak mendebat guru, ya. Kadang kebanyakan, ya, atau sebagian murid-murid, ya, yang suka debat, ya. Dikit-dikit debat gurunya. Belum selesai gurunya menjelaskan pelajaran, ya, langsung debat gurunya. Ya. Ini tidak beradab kepada seorang guru. Kemudian ada mutaqaddum alaihi bi kalam au masirin au iksaril kalam indah. Tidak maju, ya, ketika guru, ya, duduk, ya, dan menjelaskan pelajaran, seorang murid itu tidak boleh maju kemudian berbicara seenaknya dengan guru. Ia maju, lalu pas gurunya menjelaskan pelajaran, ia maju. Ya, ini tidak ada adab sama guru. Awil iksaril kalam indah, atau banyak ngomong, ya, banyak bicara. Nah, ini kurang adab sama guru. Atau mudakhalati fi hadisihi wa darsihi bi kalam, atau ikut-ikutan berbicara, ya, ketika guru itu menjelaskan pelajaran. Jadi seorang murid itu ikut-ikutan, ya, suka motong pembicaraan guru, ya. Ya, itu juga tidak ada adab sama guru, ya. Jadi ini harus diperhatikan, ya, ketika seorang guru menjelaskan pelajaran, ya, hendaklah kita dengarkan dengan baik, ya, kita beradab sama seorang guru, dan tidak boleh kita ikut-ikutan dalam berbicara, ya. Kemudian, ya, mutajanniban al-iksar minas su'al, jauhi banyak bertanya, ya. Terkadang pertanyaannya yang tidak penting ditanyakan, ya. Nah, ini kurang adab sama guru, ya. Banyak bertanya. Kemudian la siyama ma'a shuhudil mala'i fa in hadha yujibu lakal gurud wa lahul malal. Bertanya gerombolan, ya. Bertanya gerombolan, itu guru itu diserang, maksudnya murid-murid ini banyak, ya. Lalu guru itu diserang dengan pertanyaan, ya. Gerombolan mereka bertanya, ya. Ini kurang adab sama guru. Ya. Ini harus dijauhi oleh seorang murid, ya. Ketika gurunya, ya, duduk misalnya, satu-satu bertanya, ya. Dan mereka banyak pertanyaan kepada gurunya, ya, sampai di tempat makan pun ia bertanya sama gurunya, ya. Satu orang bertanya, datang lagi yang lain, datang lagi yang ketiga, datang lagi, sampai gurunya tidak sempat makan, ya. Ya, ini juga tidak ada adab sama seorang guru, ya. Kemudian para pendengar semua tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adabnya juga, ya, ketika seorang murid, ya, memanggil gurunya, ya, jangan ia memanggil gurunya itu dengan namanya. Misalnya nama gurunya Muhammad. Ya, Muhammad. Ini tidak ada adab sama guru. Kemudian ia juga misalnya mengatakan dengan kunyahnya, atau dengan lakabnya misalnya, atau kunyahnya, ya Aba Abdillah. Ya, ini tidak ada adab, kepada seorang guru. Ya, di antara adab ya, ketika memanggil seorang guru, ya, hendaklah murid itu mengatakan ya syekhi, wahai guruku, atau ya syekhona, atau ya ustadzi, ya ustadku. Ya, ini di antara adab yang baik ya, ketika memanggil seorang guru. Ya, kemudian di antara adab yang berikutnya adalah hendaklah seorang thalibul ilm atau seorang penuntut ilmu ya, mendoakan gurunya. Mendoakan gurunya, doakan kebaikan kepada guru kita agar guru kita diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan ya keluasan rezekinya, ya, atau diberikan kesehatan, dan kita minta keberkahan, ya, agar Allah menjadikan ilmu guru kita itu berkah. Jangan malah kita menjelek-jelekkan guru kita, menghina guru kita, menceritakan kekurangan guru kita. Ini tidak ada adab terhadap seorang guru. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab berikutnya, adab seorang murid kepada gurunya. Nasyatus syekh fi darsihi. Nasyatus syekh fi darsihi. Yaitu harus rajin ya. Harus rajin mengikuti pelajaran syekh, yaitu pelajaran guru itu. Ini di antara adab. Ya, jangan malas-malasan ya. Dan ketika seorang murid ya ada di majelis seorang guru ya, di pelajaran guru itu ya, kita menghadiri pelajaran guru ya, hendaklah ia menjauhi yang namanya sifat malas ya, dan sifat putur ya. Dan ketika seorang murid berada di majelis seorang guru ya, dia harus menjauhi ya pikiran-pikiran yang mengganggu ketika ia belajar ya. Buang dulu pikiran-pikiran yang mengganggu ketika belajar ya. Harus fokus ya, mendengarkan penjelasan guru ya, agar ya kita mudah untuk menangkap ilmu ya, dari guru kita. Terkadang ada seorang murid ya, badannya di kelas tapi pikirannya di luar ya. Kelihatan khusyuk ya, badannya kelihatannya memperhatikan akan, tapi pikirannya kemana-mana ya. Ini banyak terjadi. Ada berikutnya adalah al-kitabatu anis-syekh halad darsi wal mudzakarah. Ini adabnya. Ketika seorang guru menjelaskan pelajaran, ya, seorang murid itu harus mencatat apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ya. Ya, agar ya, ketika guru itu selesai mengajar ya, murid itu bisa mengingat-ingat pelajaran yang disampaikan oleh gurunya ya, ia bisa mengulang-ulangnya. Ya, terkadang ada murid datang di majelis gurunya, akan tapi ia tidak mau mencatat. Dia hanya mengandalkan otaknya saja, tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, tidak ada persiapan. Bagaimana mungkin ia dapat ilmu? Bagaimana mungkin ilmunya akan kuat? Ya. Ya, makanya ya, disebutkan bahwa ilmu itu adalah ibarat buruan, ya. Wal kitabatu qaiduhu, dan menulis itu adalah pengikatnya, ya. Jadi ilmu itu ibarat buruan, menulis itu mengikat, ya, pengikatnya, ya. Jadi kalau kita mau dapat ilmu, ikat dulu ilmu itu, ya, dengan menulis, kita catat di dalam buku, ya. Ini diantara adab terhadap seorang guru. Kemudian yang harus kita perhatikan, ya, itu adab terhadap guru. Sekarang kita akan masuk kepada adab-adab ketika berteman. Ini perlu juga diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Adabu az-zamalah. Az-zamalah. Itu adab-adab berteman. Selain ia tahu tentang adab-adab terhadap gurunya, ia juga harus tahu adab-adab berteman seperti apa. Yang pertama dijelaskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Yang pertama adalah ihdar qarinas su'i, jauhilah teman-teman yang buruk. Berhati-hatilah terhadap teman-teman yang buruk. Kenapa kita harus berhati-hati terhadap teman yang buruk? Agar kita tidak terpengaruh dengan perilaku buruknya. Terkadang ada orang berteman dengan teman yang perilakunya buruk. Akhirnya ia terpengaruh. Carilah teman yang bisa membantu kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Cari teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah. Karena teman itu sangat berpengaruh sekali. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalul jalisis su', atau innama masalul jalisis salih wal jalisis su' ka hamil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti ka hamil misk, seperti pembawa, seperti orang yang menjual minyak wangi, seperti penjual minyak wangi. Wana fakhilkir, dan seperti pandai besi, seperti orang yang pandai besi. Begitulah perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Maka wajib bagi kita untuk memilih teman yang baik, yang bisa menunjukkan kepada kita kepada kebaikan, yang menjelaskan kepada kita kebaikan, yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan, dan teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita berbuat salah, Karena ingat ya, teman itu ya terkadang berpengaruh terhadap agama, agama seorang ya. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, al-mar'u ala dini khalilih ya, sesungguhnya seorang itu ya tergantung agama temannya ya. Kadang seorang terpengaruh ya. Makanya falyanzur ahadukum ila may yukhalil ya, maka hendaklah salah seorang dari kalian itu melihat kepada siapa ia berteman ya, ya karena ini bisa mempengaruhi agamanya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, teman itu dibagi menjadi tiga. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya, teman itu ada tiga. Yang pertama adalah shodiqu manfaah, yang kedua shodiqu ladzah, dan yang ketiga shodiqu fadilatin. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة

teman itu ya dibagi menjadi tiga macam ya. Yang pertama adalah shodiku manfaatin. Apa yang disebut shodiku itu manfaatin? Dia adalah huwa alladhi yusadiquka ma dama yantafi'u minka bimalin aw jahin aw ghairi dhalik. Fa idan qata'a al-intifa' fa huwa aduwuka la ya'rifuka wa la ta'rifuhu. Ya. Ini teman yang mau berteman denganmu ketika ya engkau ya memberikan manfaat kepadanya ya. Jadi teman ini mau berteman dengan kita ya karena ingin memanfaatkan kita saja. Ini namanya shodiqu, shodiqu manfaah. Ketika kita punya harta ya, ketika kita punya kedudukan, ia mau berteman dengan kita ya. Makanya ya disebutkan dalam ya syairnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i pernah bersair inkasura mali, kata Imam Syafi'i ya. Ketika ya uangku banyak ya, banyak orang yang mau berteman denganku, kata Imam Syafi'i. Wa in qalla mali, jika hartaku sedikit, kata Imam Syafi'i, tidak ada yang mau berteman denganku ya. Jika banyak hartaku, tidak ada yang apa, banyak orang yang mendekatiku, kata Imam Syafi'i, banyak yang mau berteman denganku. Akan tapi ketika sedikit hartaku ya, banyak orang yang tidak mau berteman denganku ya. Ini tidak boleh kita berteman dengan teman seperti ini ya. Kadang kalau harta kita banyak, ia tiba-tiba mendekati kita hanya karena ingin memanfaatkan kita ya. Ketika kita tidak ada harta, ia malah menjadi musuh kita ya. Ini yang pertama, shodiqu manfaah. Yang kedua, shodiqu ladzah. Shodiqu ladzah yaitu la yusadiquka illa li'annahu yatamatta' bil julus ilaika wa muhadatsatika walil musamarah wal mu'anasah. Walakinnahu la yanfa'uka wala tantafi'u minhu. Yeah. Jadi teman shodiqatul ladzah ini adalah seorang teman yang tidak mau berteman kepadamu ya, kecuali ya ia ingin bersenang-senang ya, duduk lama berbicara dengan bergadang ya. Ia mau berteman dengan kita apabila kita mau menemani dia ya, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, bergadang yang tidak ada manfaatnya ya. Yang mana ini semua tidak memberikan manfaat kepada kita ya. Dan kita juga tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ya, inilah namanya shodiqu ladzah. Dia hanya ingin pengen berlezat-lezat yang ngobrol dengan kita ya, agar kita temani dia sampai bergadang. Ini semua apa? Bisa membuang-buang waktu kita. Ya. Makanya ini perlu kita jauhi teman seperti ini ya. Ya, tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Tarkuhu ma la ya'ni. Ya, kalau ada perkara yang membuang-buang waktu kita, yang tidak ada manfaatnya, kita jauhi. ya. Ya mending kita ya lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, ya, keluarga kita, ya, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada namanya sadiqatu sadiqu fadilah, ya. Sadiqu fadilah. Apa yang disebut sadiqu fadilah? Yaitu yahmiluka ala ma yazinu wa yanhaka amma yashin wa yaftahu laka abwabal khairi wa yadulluka alayhi wa idza zalalta nabbahaka ala wajhin la yakhdishu karamataka. Sadiqu fadilah adalah teman yang membawamu kepada ya perbuatan-perbuatan baik dan yang mencegahmu atau melarangmu dari melakukan perbuatan yang buruk. Dan teman ini ya yaitu yang membukakan kepadamu pintu-pintu kebaikan, yang menunjukkanmu kepada kebaikan, ya. Ketika engkau berbuat salah, ya, ia mengingatkanmu, ya. Teman seperti inilah yang harus kita cari, ya. Ya, makanya pandai-pandailah kita untuk mencari teman, ya. Karena teman ini sangat berpengaruh bagi kita. Cari teman yang bisa ya mengajak kita kepada kebaikan, ya. Jangan cari teman yang apa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, ya. Disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, ya. Ya, sebuah pesan yang sangat indah dari Wahab bin Munabbih rahimahullah. Beliau mengatakan, ihfadu anni thalasan, hafalkanlah dariku tiga perkara. Yang pertama kata beliau, iyyakum hawan muttaba'a wa qarina su'i wa ijabal mar'i binafsih. Ini kata beliau, hafalkanlah dariku tiga perkara. Jauhilah oleh kalian hawan muttaba'a, itu hawa nafsu yang diikuti, ya. Yang kedua, wa qarinas su', yaitu teman yang buruk, ya, ini perlu kita jauhi. Jangan sampai kita terjerumus, ya. Makanya pandai-pandai memilih teman. Wa ijabal mar'i binafsih, dan jauhilah sifat ujub. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sadiqul manfaah, ya, kita lihat ya di zaman sekarang ya banyak ada teman ini yang macam sadiqul manfaah ini. Ya. Teman yang hanya memanfaatkan kita, ya. Nah, ketika kita melihat ada teman seperti ini, ya. Yang mana ia berteman denganmu karena ingin mengambil manfaat darimu. Maka ketahuilah teman seperti ini merupakan musuh, ya. Musuh kita, bukan teman. Kemudian sadiqul ladzah, teman seperti ini ya yang bisa menyibukkanmu dan bisa melalaikanmu, ya, dari perkara-perkara yang bermanfaat, ya, yaitu bisa melalaikanmu, ya, dengan berlezat-lezat mengajak kita bergadang, ya, ia juga melalaikan kita sehingga kita melalaikan waktu kita, ya, dengan bersenda gurau yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan di dalamnya, ya. Ini ya wajib untuk kita jauhi. Kemudian sadiqul fadilah, ya, ya inilah teman yang harus kita jaga, ya. Teman yang harus kita jaga. yang mana teman ini yang membawa kita kepada kebaikan, ya. Dan sadiqul fadilah ini juga, ya, teman yang selalu, ya, menangis ketika kita dalam keadaan susah, ya. Maka disebutkan dalam, ya, pepatah, sadiquka, ya, man abkaka wala man adhakaka. Ya, teman sejatimu adalah, ya, man abkaka, yaitu yang selalu menangisimu. Ya, ketika kita dalam keadaan susah ia menangis. Wala man adhakaka, bukan orang yang selalu menertawakanmu, ya, itu bukan teman sejati kita. Ya, bukan tipe sadiqul fadilah, ya. Ketika kita susah ia malah tertawa. Ketika kita senang ia malah apa? Ia yang susah, ya. Ketika kita senang ia malah benci, ya. Ketika kita susah ia malah menertawakan kita. Ini, ya, teman yang harus kita jauhi, ya. Ini diantara, ya, tiga teman yang harus kita ketahui. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat atau WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi kita akan bacakan pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara memanfaatkan waktu ketika kita sakit? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagaimana cara memanfaatkan waktu ketika sakit? Ya, ya, kita perlu, ya, memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun dalam keadaan sakit, ya, bagaimana agar waktu kita itu tidak terbuang? Ya. Ya, misalnya ketika kita sakit kita tidak bisa, ya, menuntut ilmu misalnya, ya. Ya, kita manfaatkan misalnya kita dengan mendengarkan murattal, ya. Itu juga memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang hal-hal kebaikan. Dengan mendengarkan murattal atau kita mendengarkan kajian, ya, itu agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Itu caranya. Ya, karena waktu itu sangat singkat, ya. Yang mana waktu itu tidak akan bisa kembali lagi, ya. Ya, jangan sampai waktu kita yang sedikit ini terbuang begitu saja, ya. Waktu itu lebih berharga, ya, daripada harta, ya. Al-waktu asman minadh dhahab, ya. Atau al-waktu anfasu minadh dhahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas, ya. Ya, kalau kita punya emas, ya, ya, toh juga emas itu bakal, ya, bakal hilang, ya. Kalau kita jual, ya, emas itu sudah tidak jadi milik kita lagi. Kalau waktu, ya, waktu kalau hilang, ya, kita merasa rugi sekali kalau waktu kita hilang. Makanya dari itu manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi untuk pertanyaan kedua kita akan bacakan dari hamba Allah atau dari Ummu Ihsan di Tambun, Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tahiyatul akhir? Apa? Ya, afwan, ada telepon yang masuk, kita angkat lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya dari Umu Burhan di Bekasi. Kalau kita punya teman, dia memanfaatkan ilmu kita itu, termasuk orang jahil gitu. Terus memanfaatkan ilmuwan kita, ilmu kita gitu. Itu apa-apa kan, Ustaz? Dari kita jadi bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena ada, jadi ada. Mohon maaf Ibu, tolong diperjelas pelan-pelan. Yang mana kepada kepada saya misalnya, tolong temannya si A, karena untuk memanfaatkan ilmu saya misalnya begitu, itu nggak apa-apa. Ibu, bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf Ibu. Ya, mohon maaf untuk Umu Burhan, mungkin bisa dibacakan kembali pertanyaan Ibu, kurang terdengar. Ya, pertanyaannya mungkin ya tadi ya sedikit ya. Tentang ya, mungkin bagaimana ya, kalau ada orang yang memanfaatkan misalnya dari teman yang memanfaatkan kita ya, misalnya ia ingin mengambil ilmu dari kita misalnya, itu tidak masalah ya, tidak masalah ya, apabila ia mau mendekati kita karena ia ingin mendapatkan ilmu dari kita, itu malah kita dapat pahala ya. Ya, ketika kita menunjukkan kebaikan kepada dia, kita dapat pahala ya. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, lalu maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ya. Itu enggak masalah ya. Kalau ada teman yang memanfaatkan kita misalnya karena ingin mendapatkan ilmu dari kita, itu enggak masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah seorang teman yang mendekati kita ya, karena ingin memanfaatkan kita dari harta kita misalnya, kemudian ketika kita tidak punya harta ia tinggalkan kita ya, ini namanya sadikun manfaah ya. Mungkin itu jawabannya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita akan angkat dari telepon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu siapa di mana Ibu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu siapa di mana Ibu? Ini Ibu Ningrum. Ya, Ibu Ningrum. Di Tangerang. Silakan Ibu. Mau nanya nih Pak Ustaz. Kalau kita punya saudara terus inian kalau kita misalkan punya penghasilan gitu, dia ngiri terus kita kan kadang-kadang gak enak, gimana kita nyikapinya ya Pak? Terus sama nanya nih Pak, saya kan mau ini minjem modal buat usaha. Terus katanya kan di bank itu, di Bank Mandiri Syariah gak pakai bunga. Halo? Iya, halo. Terus saya kan kesono nanya Pak, bener gak di sini Bank Mandiri Syariah gak pakai bunga? Terus kata dia, bener Bu, kita sistemnya jual beli. Terus namanya jual beli, kita ngambil untung berapa aja boleh dong, kata dia gitu. Yang penting penjual pembeli setuju, kata dia kan gitu. Terus untuk pembeliannya. Iya, tampaknya terputus, mungkin bisa ditelepon kembali supaya diperjelas pertanyaannya. Tepsat, untuk pertanyaan pertamanya silahkan di jawab terlebih dahulu Sat. Apa tadi pertanyaannya? Tentang punya saudara yang ngiri Sat, yang iri. Iya. Ya, tentang saudara yang iri ya. Bagaimana sikap kita terhadap dia ya. Memang ya, iri ini sangat berbahaya sekali ya. Ya, iri ya. Yang dimaksud dengan iri di sini adalah dia ingin ya, ada niat dalam dirinya ya, agar kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya itu berpindah ke dia ya. Itu orang yang iri. Misalnya ada orang punya harta lebih, kemudian orang ini iri sama saudaranya ya, ia ada niat agar harta itu ya tidak dimiliki lagi oleh saudaranya ya. Itu orang iri ya. Ini tidak boleh ya. ada iri yang diperbolehkan, ya, ada dua, ya, kita boleh iri kepada dua orang. La hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Ya. Yang pertama adalah, ya, iri kepada, ya, orang, ya, rajulun atahullah ilman, seorang yang diberikan oleh Allah ilmu, lalu dengan ilmunya itu ia mengamalkan ilmunya, ya, boleh kita iri kepada dua orang ini. Yang kedua adalah, yaitu rajulun atahullahul mal, yaitu seorang laki-laki, ya, seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan harta, ya, kemudian dengan hartanya itu ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu kita boleh iri. Adapun seorang yang iri karena ingin, ya, menghilangkan, ya, harta yang dimiliki oleh saudaranya itu, yaitu iri yang tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbuat iri seperti ini? Ya, ya, kita berbicara dengan apa? Dengan lemah lembut kepada dia, kita nasihati dia, ya, agar ia tidak iri lagi, ya. Kita jelaskan kepada dia bahwa harta yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak akan abadi harta yang kita miliki, ya. Ya, mungkin itu. Tapi untuk pertanyaan keduanya dari Ibu Ningrum, bolehkah pinjam modal buat usaha di Bank Mandiri Syariah? Apakah ada unsur ribanya, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Masalah minjam, ya, itu enggak masalah, boleh-boleh saja asalkan, ya, tidak ada bunganya, ya. Karena kalau sudah ada bunganya, ya, itu sudah jatuhnya riba, ya. Sudah jatuhnya riba, ya. Kalau masalah minjam enggak masalah, modal minjam modal. Nah, kemudian, ya, wallahu alam, ya, di Bank Mandiri Syariah apakah ada ribanya atau tidak, ya, wallahu alam, ya. Tapi kebanyakan, ya, ada Bank Mandiri Syariah itu, ya, mereka tidak pakai riba, ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, Ustaz, kita akan bacakan pesan singkat yang masuk dari Umu Ihsan di Tambun. Pertanyaan yang pertamanya, apakah dalam tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tahiyat terakhir setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid, ada doa yang lainnya, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang selesai tahiyat akhir, ya. Ya. Maka itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni, ya, a'udzubika min adzabi jahannam, ya. Kemudian wa'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur. Kemudian wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah, ya, mati, kematian, ya, dan ketika hidup, ya. Wa'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari seburuk-buruk fitnah dajjal. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mau berdoa yang lainnya silahkan, enggak masalah. Kemudian pertanyaan keduanya masih dari Umu Ihsan. Apakah salat duha pukul 7:10 sudah masuk waktunya, Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Jam 7:10 sudah masuk waktu duha, ya. Sebelum waktu duha itu ada namanya waktu syuruk, ya. Waktu syuruk, ya, itu diperintahkan atau disunahkan untuk sholat dua rakaat di situ, ya. Ada namanya sholat syuruk, ya. Kemudian, ya, mungkin jam 7 itu sudah masuk waktu duha. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana usaha yang mesti kita lakukan untuk menasehati anak yang bergaul dengan teman-teman yang kurang soleh. Taib Ustaz. Ya, bagaimana cara ya, untuk menasihati anak kita yang bergaul dengan teman-temannya yang kurang soleh? Ya, ya kita nasihati dengan baik ya. Kita nasihati dengan baik, dan kemudian kita arahkan anak kita ya kepada hal-hal yang baik ya, dan kita ingatkan kepada dia agar ia pintar-pintar memilih teman. Ya, kita jelaskan bagaimana pengaruh teman yang buruk ya. Nah, agar dia bisa memilih teman yang baik ya. Dan kita juga carikan apa? Ya, kita jelaskan juga ya kepada anak kita agar ia mencari teman yang membuat ia semangat ya, yang membuat ia semangat untuk melakukan kebaikan, untuk semangat menuntut ilmu ya. Mungkin itu caranya ya. Ya, jangan langsung kita kasari anak kita ya. Itu bukan cara mendidik yang baik ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab ya, karena waktunya sudah habis ya. Mungkin untuk, saya tutup nah. Ya, untuk kesimpulan silakan. Kesimpulannya itu sebagai seorang penuntut ilmu, yang pertama itu harus punya adab kepada seorang guru ya. Baik itu ketika ya berada di majelis seorang guru ya, baik itu ketika bertemu dengan seorang guru, bagaimana kita beradab yang baik kepada guru ya. Ketika bertemu dengan seorang guru, kita ucap salam kepada guru kita. Ini merupakan adab yang baik ya. Kemudian ketika guru menjelaskan pelajaran ya, kita tidak boleh ikut apa memotong perkataan guru sampai guru itu mempersilahkan untuk bertanya ya. Itu diantara adab-adab yang baik terhadap seorang guru. Kemudian ya, kesimpulan berikutnya adalah tentang bagaimana adab ketika kita berteman ya. Ketika berteman ya, bagaimana adabnya? Hendaklah kita ya jauhi teman-teman apa, teman yang buruk ya. Tidak boleh kita berteman dengan teman yang buruk ya, karena ini sangat berpengaruh sekali ya dalam kehidupan seorang murid. Apabila seorang ya, apalagi seorang anak yang masih ABG ya, masih ABG, kemudian temannya ya, temannya yang memiliki perilaku yang buruk ya, terkadang ini berpengaruh sekali ya, karena anak ABG itu masih labil ya, masih labil. Nah, usahakan ya, cari teman-teman yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.